Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Ya, sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Yang ke-10. Ya. Pertemuan terakhir kemarin sudah kita bacakan al-hiwar, percakapan yang ada di awal pelajaran. Ya. Dan pada hari ini kita akan menyebutkan beberapa al-fawaid, beberapa faedah-faedah yang ada di pelajaran ke-10 di sini. Nah, di sini yang akan kita bahas yakni tentang ad-domair. Ya, kita akan mempelajari tentang ad-domair. Ad-domair. Ya, yeah. Domir. Ya, yeah, tentang domir. Di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita sudah mendapati beberapa domir. Ya, yeah, yang disebutkan oleh musannif. Di antaranya huwa, hiya, ya, yeah, begitu pula ana. Nah, di sini juga akan ada domir-domir yang baru yang akan kita jelaskan. Domir itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, domir itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada yang al-mutakallim. Domir yang mutakallim, ini yang pertama. Yang kedua, ada domir yang al-mukhatab. Al-mukhatab. Dan yang ketiga, ada domir al-ghaib. Ya. Ada domir mutakallim, ada domir mukhatab, ada domir ghaib. Ya, ini 3 pembagian dari domir. Ya. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan domir mutakallim? Apa yang dimaksudkan dengan domir mukhatab? Apa yang dimaksudkan dengan domir ghaib? Ya. Yeah. Domir mutakallim ini diistilahkan dengan orang pertama yang berbicara. Mutakallim ini domir dari jenis orang pertama, ya, yang berbicara. Ya, kemudian yang berikutnya yang kedua, mukhatab, yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Ya. Dan yang ketiga, al-ghaib, yang dibicarakan. Ya. Jadi ada al-mutakallim, orang pertama, yakni yang berbicara. Ya, al-mukhatab, orang yang kita ajak bicara. Ya, orang yang kita ajak bicara. Al-ghaib, orang yang dibicarakan. Orang ketiga, orang pertama yang berbicara, orang kedua, orang yang kita ajak bicara, orang yang ketiga yang dibicarakan. Ya, al-mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib. Ya. Kemudian apa? Dari ketiga jenis ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang domir munfasil, ada domir yang muttasil. Ya, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Tuh di bawah sini. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Dari ketiga jenis ini, mutakallim, mukhatab, ghaib, ada yang munfasil, ada yang terpisah, ada yang muttasil, ada yang bersambung. Ya, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Contoh domir mutakallim yang munfasil, ya, kita ambil satu contoh dari ketiga jenis domir ini. Contoh mutakallim yang munfasil, contohnya ana. Saya kan yang berbicara. Ah, domir ana ini merupakan domir mutakallim yang munfasil, yang berpisah, yakni domirnya tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Ya, domirnya tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian contoh domir mukhatab yang munfasil. Domir mukhatab yang munfasil. Contohnya anta. Anta. Ya. Anta ini merupakan domir mukhatab yang munfasil, berpisah, tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Yang ketiga, sekarang domir goib yang munfasil. Domir goib yang munfasil, contohnya yang sudah kita dapati huwa. Dia. Ya, huwa ini diantara contoh domir goib yang munfasil, yang berpisah, terpisah, tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Nah, ini tiga contoh dari setiap domir. Mutakalim yang munfasil, contohnya ana. Mukhatab yang munfasil, contohnya anta. Goib yang munfasil, contohnya huwa. Di sana masih ada teman-temannya, tapi ini cuma sebagai pengenalan. Ya, nanti kita berjalannya waktu, kita belajar, nanti akan kita dapati juga domir-domir yang lain. Ya. Ana, contohnya ana qaimun. Saya berdiri atau di sini ana talibun di dalam percakapan kata Muhammad ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah pelajar di universitas. Di situ ana dia menggunakan, Muhammad menggunakan domir mutakallim yang munfasil, yang terpisah. Domirnya tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Jelas ya? Nah. Kemudian contoh yang lain. Domir mukhatab yang munfasil. Ya. Man, perkataan Hamid, man anta? Siapa engkau? Man anta? Siapa engkau? Ah, di situ dia menggunakan domir mukhatab yang munfasil, yang terpisah. Ya. Kemudian contoh yang gaib, contohnya di sini perkataan Muhammad huwa zamili. Ya, perkataan Muhammad huwa zamili. Dia adalah temanku. Dia adalah temanku. Kenapa kita artikan dia? Karena domirnya gaib yang dibicarakan. Makanya kita artikan di dia. Tadi anta engkau yang diajak bicara. Mukhatab. Kalau ini dia, karena dia orang ketiga yang diajak bicara, yang dibicarakan, yang gaib, yang tidak ada. Huwa zamili. Dia adalah temanku. Ini dia tiga contoh dari domir yang munfasil. Ya, ada ana, ada anta, ada huwa. Kemudian yang berikutnya contoh domir mutakallim yang muttasil. Contoh domir mutakallim yang muttasil. Ya, contohnya kita ambil langsung dalam hiwar percakapan. Tadi perkataan Muhammad huwa zamili. Huwa zamili. Ya. Huwa zamili. Dia adalah temanku. Huwa zamili. Di sini ini merupakan ya-nya di sini yang bersambung dengan zamil. Ini merupakan domir mutakallim yang muttasil. Domir mutakallim yang muttasil. Ya, dikatakan domir mutakallim karena dia orang yang berbicara. Ya, saya kan saya otomatis yang berbicara. Kemudian apa? Dikatakan muttasil karena domirnya bersambung dengan kata zamil. Ketika domirnya bersambung dengan kata zamil, maka dinamakan domir muttasil. Jadi kalau kita mau dibilang seperti huwa zamilu ana. Huwa zamilu ana. Ananya dihapus, ya, diganti dengan ya mutakallim. Kenapa? Karena domirnya bersambung dengan kata yang lain. Maka dinamakan domir muttasil. Jelas ya? Nah, berikutnya domir mukhatab yang muttasil. Domir mukhatab yang muttasil. Ya, di sini perkataannya Hamid mas muka. Ya, perkataannya Hamid mas muka. Perkataannya Hamid mas muka. Ya. Mas muka, siapa namamu? Ya, siapa nama kamu? Ya. Mana dominar sih? Domir kaf. Kaf ini merupakan domir mukhatab yang muttasil. Kita ulang. Kaf yang ada pada kata ismuka ini merupakan domir mukhatab yang muttasil. Dikatakan mukhatab karena orang yang diajak bicara. Anta. Siapa nama kamu kan? Siapa nama kamu? Ya mukhatab yang diajak bicara. Kemudian dikatakan muttasil karena domirnya bersambung dengan kata ismu. Ya, domirnya bersambung dengan kata ismu maka dinamakan domir muttasil. Jelas ya? Mas muka siapa nama engkau? Ya, jadi kalau kita mau setarakan seperti Mas mu anta. Kenapa kita enggak bisa katakan mas mu anta? Karena anta di situ merupakan domir munfasil. Domir yang terpisah. Sedangkan di sini domirnya sudah bersambung dengan kata isim. Ya, ketika dia bersambung dengan kata isim, maka dikategorikan dalam kategori domir muttasil. Domir yang bersambung. Ya, jadi ini contoh dari domir mukhatab yang muttasil. Yang berikutnya, domir gaib yang muttasil. Domir gaib yang muttasil. Contohnya di sini, perkataan Hamid juga masmuhu. Mas muhu. Siapa namanya dia? Siapa namanya dia? Ya, lihat di sini. Siapa namanya dia? Ya. Mana domirnya? Hu. Hu di sini merupakan domir gaib yang dibicarakan. Makanya tadi kita katakan siapa namanya dia yang dibicarakan orang ketiga. Orang ketiga. Domir gaib yang muttasil. Domir gaib yang muttasil. Kenapa? Karena domirnya di sini bersambung dengan kata isim. Ketika domirnya bersambung dengan kata yang lain, maka domirnya menjadi domir yang muttasil. Bukan kita katakan munfasil. Karena sudah bersambung dengan kata yang lain. Kalau kita mau setarakan seperti Masmu huwa. Ya, siapa namanya dia? Kenapa kita tidak bisa katakan masmu huwa? Karena sudah bersambung. Ketika bersambung, maka bentuk domirnya berubah. Yang tadinya huwa menjadi hu. Ya, masmuhu. Ya, jadi ini diantara contoh-contoh domir. Di dalam kitab masih ada beberapa contoh. Ya, beberapa contoh domir yang munfasil. Begitu pula domir yang muttasil. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang gaib. Ya. Kita akan mencoba menyebutkan domir-domir yang ada di dalam percakapan yang kita bacakan pada pertemuan kemarin. Ya. Man anta? Anta berarti masuk kategori domir muttasil. Mutakallim, mukhatab, gaib. Mukhatab, anta tadi ya. Mukhatab yang munfasil. Mukhatab yang munfasil. Man anta, anta itu domir mukhatab yang munfasil. Siapa engkau? Lihat, situ domirnya domir mukhatab, kemudian domirnya munfasil, berpisah, tidak bersambung dengan kata yang lain. Kemudian ana talibun bil jami'ah yang tadi. Ana talibun, ana domir apa? Mutakallim, mukhatab, ghaib. Mutakallim, munfasil atau mutasil? Munfasil. Ana itu domir mutakallim yang munfasil. Kemudian perkataan Hamid, a anta talibun jadidun, anta tadi sama ya seperti yang pertama. Kemudian Muhammad berkata, na'am ana talibun jadidun. Iya, saya pelajar yang baru. Ana juga sama. Min aina anta? Ya, min aina anta sama. Ana minal hindi. Masmuka? Ah, domir kaf yang tadi. Kaf tadi apa? Domir mukhatab yang mutasil. Ismi Muhammadun. Mana domirnya? Ismi ya. Ya mutakallim kan? Domir mana? Mutakallim mukhatab ghaib. Mutakallim yang munfasil mutasil? Mutasil. Ya, mutakallim yang mutasil. Kemudian wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Ma'aka. Kafnya di situ domir apa? Mukhatab yang mutasil. Ya, kemudian huwa zamili yang tadi. Ya-nya itu apa? Mutakallim yang mutasil. Kemudian ahwa, ahwa aidan minal hindi huwa. Ghaib yang munfasil atau mutasil? Munfasil. Huwa domir ghaib yang munfasil. Makanya kita artikan apa? Dia. La huwa minal yaban sama. Masmuhu, hunya tadi apa? Ghaib yang mutasil atau munfasil? Mutasil, ya, mutasil. Ismuhu, mana domirnya? Hu, domir apa? Ghaib yang mutasil. Ma lugatuka, apa bahasamu ya Muhammad, wahai Muhammad? Mana domirnya? Kaf, mukhatab yang mutasil. Ya, mukhatab yang mutasil. Lugati al-urdiya. Lugati. Mana domirnya? Ya, mutakallim yang mutasil. Ahiya lugatun sahlatun. Mana domirnya? Hiya. Mutakallim mukhatab ghaib. Ghaib yang munfasil. Ya, ghaib yang munfasil. Naam. Ya, itu mungkin beberapa contoh dari domir yang mutakallim, ya, mukhatab, ataupun yang ghaib. Jadi, kesimpulannya, domir itu ada tiga. Ada yang mutakallim, yang berbicara. Ada yang mukhatab, yang kita ajak bicara, orang kedua. Tadi mutakallim, orang pertama. Ada yang ghaib, orang yang dibicarakan, orang ketiga. Ya. Kemudian dari ketiga domir tersebut, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Ya, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Ada yang domirnya terpisah, ada yang domirnya bersambung. Ya. Nah. Sekarang kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke latihan. Ya, tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Antum jawab terserah antum. Mau jawab ya masyiktum ya. Mau antum jawab seperti ini, seperti itu ya terserah antum. Tidak harus berpatokan kepada hiwar, tapi antum bisa lihat contohnya di hiwar ya. Bisa lihat contohnya di hiwar. Ya, tapi jawabnya ini ya antum bisa bikin sendiri. Nah. Soal yang pertama, Mas muka. Nah, ismi Muhammadun. Mas muka ismi Muhammadun. Apa artinya? Siapa namamu? Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad. Ya, nama saya Muhammad. Al-thani, soal nomor 2. Min aina anta? Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Minal Hindi. Ana minal Hindi. Apa artinya? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Saya dari India. Saya dari Indi? India. India. Nomor tiga. Ma lugotuka? Ma lugotuka? Lugotul Urdiyatu. Nah, lugoti al-Urdiyah. Atau bisa kita katakan lugoti al-Urdiyah. Lugoti al-Urdiyah atau lugoti al-Urdiyah. Apa artinya? Apa bahasamu? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Nah, bahasa saya adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu, ya. Bahasa Urdu, bahasa Urdu. Nomor empat. Aina abuka? Ingat ya, jadi sini pertanyaannya bentuknya seperti ini. Kita jawab sesuaikan dengan domir. Ya, kita jawab sesuaikan dengan dengan domirnya. Kalau yang ditanya engkau, berarti jawabnya saya. Yang ditanya itu kan mukhatab. Ya, berarti kita jawab dengan domir apa? Mutakallim. Ya. Aina abuka? Abi fil Kuwaiti. Naam. Aina abuka abi fil Kuwaiti. Ya, apa artinya? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu? Bapak saya di Kuwait. Bapak saya di Kuwait. Di Kuwait. Ya, bapak saya di Kuwait. Nomor 5. Aina ummuka? Ummu fi Indonesia nih. Naam. Ummi fil Indonesia. Ya. Yeah. Ummu fil Indonesia. Ya. Yeah. Apa artinya? Di mana ibu? Di mana ibumu? Ibu saya di Indonesia. Ibu saya di Indonesia. Berikutnya nomor 6. Alaka akhun? Alaka akhun apa artinya alaka akhun? Apakah engkau memiliki saudara? Ya, apakah engkau memiliki saudara? Jawabnya? Naam. Naam. Li akhun. Ya. Berapa? Li akhun. Li akhun? Li akhun wahidun. Wahidun, naam. Naam, li akhun wahidun. Naam, li akhun wahidun. Alaka akhun, apa artinya? Apakah engkau memiliki saudara? Naam, li akhun wahidun. Iya, aku memiliki satu orang saudara. Ya, aku memiliki satu orang saudara. Berikutnya, nomor 7. Alaka ukhtun. Apakah kau memiliki saudara perempuan? Naam. Naam. Naam. Li ukhtun wahidun. Li ukhtun wahidun. Mu'annas? Wahidatun. Naam. Naam li ukhtun wahidatun. Alaka ukhtun? Naam li ukhtun wahidatun. Apakah engkau memiliki saudari? Ya, saudara perempuan. Naam li ukhtun wahidatun. Iya, aku memiliki satu orang saudara perempuan. Ya, berikutnya nomor 8. Indaka sayyaratun? Naam. Li indi sayyaratun. Naam, apa? Kalau indi ini. Indi tidak berakal. Naam. Naam. Indi sayyaratun. Naam. Naam, indi sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Aindaka sayyaratun? Apakah engkau memiliki mobil? Apakah engkau memiliki mobil? Maka jawabnya naam, indi sayyaratun. Kalau tidak punya, berarti jawabnya la ma indi sayyaratun. Nanti kita akan bahas di tamrin-tamrin yang berikutnya. Ya, apakah engkau memiliki mobil? Iya, aku memiliki mobil. Naam, indi sayyaratun. Nomor 9, aindaka darrajatun? Naam. Indi darrajatun. Naam. Aindaka darrajatun? Naam, indi darrajatun. Naam, indi darrajatun. Ya, apakah engkau memiliki sepeda? Iya, aku memiliki sepeda. Aindaka qalamun? Nah. Ingat ya, ketika yang ditanyakan itu pakai yang ditanyakan itu sesuatu yang tidak berakal, maka kita pakai indah. Kalau tadi yang ditanyakan berakal, pakai li. Alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara? Nah itu karena ditanyakan akhun, orang yang berakal maka pakai li. Kalau ditanyakan sayyarah tidak berakal maka pakai in indah. Ada indaka qalamun? La ma inda qalamun. Naam, la ma indi qalamun, la ma indi qalamun. Apakah engkau memiliki pena? La, karena tidak ada maka jawab pakai la, baru jawab ma indi, pakai ma indi. Aku tidak memiliki pena, pakai ma indi. Ya, nanti di tamrin akan disebutkan. Aindaka daftarun? La ma indi daftarun. Naam, la ma indi daftarun. Ya, la ma indi. Apakah engkau memiliki buku tulis? Tidak, saya tidak memiliki buku tu. Buku tulis. Nomor 12. Abuka tajirun? Abuka tajirun? Apakah bapak kamu pedagang? Iya, apakah bapakmu pedagang? Naam. Abi tajirun. Naam, naam abi tajirun. Naam, abi tajirun. Iya, bapak saya. Ingat ya, ketika engkau berbicara dengan orang lain, maka engkau menggunakan domir mukhatab. Ketika antum punya orang yang diajak bicara, maka pakai nama abuka. Abuka tajirun. Apakah bapakmu itu pedagang? Maka yang menjawab, orang diajak bicara, yang menjawab pakai domir mutakalim. Naam, abi tajirun. Iya, bapakku seorang pedagang. Berikutnya nomor 13. Min aina Muhammadun? Huwa min min Inkaltarra. Naam, huwa min Inkaltarra. Huwa min Inkaltarra. Ya. Dari mana Muhammad? Muhammad dari Inggris. Ya, Muhammad dari Inggris. 14. Ma lugatuhu? Ah ini, ma lugatuhu? Apa bahasanya dia? Nah, di sini kan yang ditanyakan pakai domir goib. Maka jawabnya juga pakai domir goib. Ma lugotu, apa bahasanya dia? Lugotuhu Arabiyat. Nah, lugotuhul Arabi Arabiyatu. Lugotuhul Arabiyatu. Bahasanya adalah bahasa bahasa Arab. Lugotuh bahasanya adalah bahasa bahasa Arab. Ya, disesuaikan cara menjawabnya disesuaikan. Ya, kalau yang ditanyakan itu goib, maka kita juga jawab pakai goib. Apa bahasanya dia? Dia kan tanya apa bahasanya dia, maka kita jawab bahasanya dia pakai goib juga. Lugatuhu bahasanya dia adalah bahasa bahasa Arab. Berikutnya nomor 15. Aina abuhu? Aina abuhu? Di mana bapakmu? Di mana bapaknya? Abuhu di Cina. Abuhu fi Cina. Abuhu fi Cina. Nah, bapaknya di Cina ya. Bapaknya di Cina. Berikutnya nomor 16. Aina ummuhu? Aina ummuhu? Ummuhu fi Inkaltarra. Naam, ummu fi Inkaltarra. Jadi di sini kita bisa jawab pakai domir muttasil, bisa juga jawab pakai domir munfasil. Kalau kita pakai domir muttasil, berarti pakai ini. Ummuhu fi Inkaltarra. Kalau kita pakai domir muttasil munfasil, maka bisa hiya. Pakai hiya ya, bukan huwa, karena di sini domirnya muannas. Hiya fi Inkaltarra. Dia di Inggris. Berikutnya nomor 17. Min aina Hamzatu? Min aina Hamzatu? Huwa min Inkaltarra. Huwa min Inkaltarra. Ya, dia dari mana? Hamzah dia dari Inggris. Nomor 18. Ma lugatuhu? Ma lugatuhu? Lugatuhu Arabiyatu. Dia bahas dari Inggris tapi bahasa Arabnya, masya Allah. Nah, mas, ya, lugatuhul Arabia, bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nomor 19. Min aina Hamzatu? Min aina 19. Aina abuhu? Aina abuhu? Di mana bapak dia? Di mana bapaknya? Huwa fi Inkaltarra. Huwa fi Inkaltarra. Naam, huwa fi Inkaltarra. Inkaltarra terus ya. Dia di mana? Di Inggris ya. Nomor 20. Aina Zainab? Aina Zainabu? Di mana Zainab? Aina Zainab? Di mana Zainab? Jangan ingkar tarik ya. Hua Indonesia. Hia fi? Fi Indonesia. Fi apa? Fi masjid, lawas. Hua fi masjid. Ya, hua fi gurfa, lawas. Nah, hia ya, hia fi gurfa, hia fi masjid. Ya, hia fi terserah ya. Dia di kamar ya. Dia Zainab Bika di kamar. Hia fil bait juga bisa ya. 21. Aina zaujuha? Di mana suaminya? Di aina zaujuha? Di mana suaminya? Huwa fi masjid. Huwa fil mas fil masjid. Dia di mas di masjid. Nomor 22. Azaujuha mudarrisun? Apakah suaminya guru? Apakah suaminya guru? Naam. Zaujuha mudarrisun. Naam zaujuha mudarrisun. Ya, naam zaujuha mudarrisun. Iya, suaminya seorang guru. Ya, jadi jawabannya di sini enggak usah kita enggak masalah kita tidak melihat kepada al-hiwar. Jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah selesai dari tamrin al-awwal. Ya. Selesai dari tamrin latihan yang pertama insyaallah taala kita pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tamrin yang kedua. Naktafi bihadza. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa diambil manfaat darinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.